Mitra Bisnis, salah satu beban dalam rencana kerja pemerintah tahun depan adalah masalah anggaran subsidi untuk BBM yang masih besar dan bahkan naik drastis 40% dibanding tahun ini. Hal ini membuat anggaran untuk pos lain yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur, menjadi sangat terbatas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat energi, Pri Agung Rahmanto. Pak Agung, apa komentar Anda? Ya sebetulnya kan ini sudah bisa diprediksi ya. Naik 40% itu karena anggaran tahun lalunya itu anggarannya yang terlalu kecil tahun lalu itu. Tahun lalu itu seharusnya minimal 178, tapi kan cuma dianggarkan 137 gitu. Jadi kemudian sekarang dari 198 seolah-olah naiknya 40%. Sebetulnya naiknya dari 178 ke 198 itu pertama. Yang kedua, kalau naik itu sudah pasti gitu. Karena kan tidak ada kebijakan besar yang diambil pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM ini secara substansial kan nggak ada. Menaikkan harga juga tidak, lalu pembatasan juga pemerintah maju mundur terus akhirnya juga tidak jadi. Ya akhirnya hanya satu pembatasan untuk kendaraan dinas pemerintah gitu kan, yang itu tidak signifikan gitu. Jadi wajar kalau besaran subsidinya naik. Tetapi kalau kemudian dikaitkan dengan pos lain yang jauh lebih produktif, katakanlah, tetapi kok pemerintah mengalokasikan subsidi yang tetap besar, ya menjadi pertanyaan bagi pemerintah, kenapa pola seperti itu masih dipertahankan gitu. Seharusnya, kalau memang pemerintah itu pro-produktif, ya, yang pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, ya langsung saja tidak populis gitu, memang mengurangi besaran subsidi BBM, anggarannya dengan cara menaikkan harga, tetapi jelas gitu dialokasikan misalkan pembangunan sistem transportasi rel kereta api di Jawa misalkan. Itu kan jelas gitu, kita bisa melihat gitu bahwa ada kenaikan harga BBM ya, tetapi kemudian jelas dialokasikan di dalam anggaran itu untuk subsidi, untuk hal yang produktif seperti infrastruktur atau misalkan untuk membangun atau mengembangkan bahan bakar gas di Jawa. Nah, sekarang dikembalikan saja ke pemerintah, kalau sudah tahu bahwa anggaran subsidinya terlalu besar dan tidak produktif, kenapa di dalam merancang anggaran kok masih seperti itu gitu. Kan sudah tahu pemerintah bahwa itu tidak relatif, tidak produktif gitu kan. Tetapi kenapa masih dipertahankan gitu. Itu kan populis saja berarti. Menurut Bapak, solusi seperti apa yang ideal agar masalah bahan bakar minyak ini bisa terselesaikan? Ini masalah kan masalah sudah kronis. Tidak ada satu solusi yang memuaskan semua pihak. Dan tidak ada satu solusi yang bisa mengatasi semuanya sampai tuntas, tidak ada, karena permasalahannya sudah sedemikian lama terakumulasi. Kalau saya katakan tadi, relatif lebih baik menaikkan harga BBM, ya pasti juga ada yang tidak puas karena nanti imbasnya inflasi dan sebagainya gitu. Tetapi ya sekarang dikembalikan saja secara rasional, memilih yang mana gitu. Ini kesepakatan politik elemen bangsa saya kira ya, seluruh rakyat gitu. Kalau lebih sepakat bahwa ya sudah tidak apa-apa subsidinya besar gitu, tetapi ya berarti pembangunan infrastrukturnya kemudian lambat, yaitu itu sudah pilihan. Sekarang kalau saya lebih rasional, walaupun pahit menaikkan harga BBM, tetapi kemudian jelas dialokasikan anggaran itu untuk infrastruktur atau yang lebih produktif. Tapi kalau hanya menaikkan dan tidak dialokasikan untuk hal yang lebih produktif atau paling tidak di dalam rancangan APBN-nya tidak jelas, ya tidak usah menaikkan juga. Gitu. Ya dan sebetulnya DPR kan punya fungsi kontrol yang sangat-sangat kuat gitu, sangat bisa mengarahkan bahwa ini boleh menaikkan atau tidak. Kalau boleh berarti harus di dalam pos yang lain, di dalam infrastruktur misalkan, kan harus jelas sudah ada tambahan gitu, ada pos-pos infrastruktur yang ditambahkan gitu. Kalau tidak ada itu, hanya naik saja, berarti hanya menurunkan besaran subsidi, tapi tidak jelas alokasinya kemana, ya tidak usah. Jadi sebetulnya masyarakat pun bisa gitu secara rasional. Demikian pengamat energi Pri Agung Rahmanto, saya Wendy Lim.